saya mendapatkan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa neraka tidak kekal. Apakah itu benar atau kami kebetulan dusta? Itu tidak benar. Yaitu bisa jadi karena kesalahpahaman dari sebagian orang. Ya. Dan itu sudah disampaikan tadi. Mungkin ada ucapan-ucapan yang dikira itu benar dari Syekhul Islam tentang tidak kekalnya api neraka. Padahal itu bukan ucapan beliau. Dan beliau dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah ucapan di tempat-tempat yang lain sangat jelas tentang kekekalan api neraka. Dan itulah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.